Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang khasa'is yaumil jum'ah, kekhususan pada hari Jumat. Di antara kekhususan pada hari Jum'ah adalah qira'atu surati sajdah fi fajri yaumiha, wa hal ata 'ala al-insan au surat al-insan. Termasuk kekhususan-kekhususan di hari Jumat atau perkara-perkara yang disunnahkan padanya adalah membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama salat subuh di hari Jumat, dan membaca surat al-insan pada rakaat yang kedua pada salat subuh di hari Jumat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala min hadis Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada salat subuh di hari Jumat, membaca alif lam mim tanzil ay surat al-sajdah, yaitu surat as-sajdah, wa hal ata 'alal insan, dan surah al-insan, surah As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan Al-Insan pada rakaat yang kedua. Kemudian yang berikutnya di antara kekhususan pada hari Jumat atau perkara-perkara yang disunnahkan pada hari Jumat adalah kasratus shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan untuk banyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubidha, wa fihi nafkhah, wa fihi sa'qah, fa akthiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari-hari yang paling utama adalah hari Jum'ah. Pada hari tersebut diciptakan Adam, dan pada hari tersebut Adam diwafatkan, dan pada hari tersebut ditiuplah sangkakala hari kiamat, dan pada hari tersebut hancur kehidupan kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan. Maka perbanyaklah salawat atasku pada hari Jumat tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku atau sampai kepadaku. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa ta'rudu salatuna 'alaika wa qad aramta? Ya Rasulullah, bagaimana salawat kita atas engkau sampai kepada engkau, padahal engkau telah habis, telah usang. Dan demikian kondisi orang yang meninggal dunia, dikubur, habis, usang, dimakan ulatlah, inilah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu masih utuh, tidak bisa dimakan ulat, cacing, atau yang semisalnya. Jasad para nabi utuh. Allah haramkan bumi atau tanah untuk memakan jasad para nabi. Asyahid yang menjadi syahid adalah, fa'akfiru alayya minas sholah fihi fa'inna sholatakum ma'rudotun alayya. Perbanyaklah salawat atasku di hari itu, itu di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Kemudian dalil yang lain, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus shalah 'alayya yaumal jum'ah. Faman shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra." Perbanyaklah salawat atasku pada hari Jumat, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku satu kali solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan juga dalil-dalil yang lain, ya, yang banyak jika kita meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disunnahkannya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Dan ahsan al-fadis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa as-salawah al-ibrahimiyah, dan sebaik-baik salawat, lafad salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lafad salawat ibrahimiyah. Itu salawat yang kita baca ketika sholat setelah tasyahud. Kemudian juga diantara kekhususan pada hari Jum'ah adalah al-ghusl, mandi bagi yang telah dewasa. Mandi bagi yang telah dewasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jum'ah itu hukumnya wajib bagi setiap yang dewasa. Karena yang dewasa atau laki-laki yang dewasa wajib baginya untuk melaksanakan sholatul jum'ah. Maka wajib bagi mereka, lelaki yang dewasa yang hendak mendatangi sholatul jum'ah, untuk melakukan mandi. Juga dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata minkumul jum'ah falyaghtasil." Barang siapa yang diantara kalian mendatangi salatul jum'ah, maka hendaklah dia mandi. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan tata cara mandinya, adalah dengan mengguyurkan air ke seluruh badannya, mandi seperti mandi wajib atau mandi junub. Para ulama menyebutkan tentang beberapa hikmah diwajibkannya mandi pada hari Jum'ah. Di antaranya, li'alla yu'dhin nas, supaya tidak mengganggu manusia. Kalau tiga hari gak mandi, terus hadir di hari Jum'at, ini akan menjadikan sholat Jum'ah bubar. Karena terganggu dengan aromanya. Maka yang hendak mendatangi sholatul Jum'ah, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Kemudian Yang berikutnya disunnahkan juga pada hari Jum'ah untuk memakai aktif minyak wangi. Disunnahkan untuk memakai minyak wangi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhni aw yamussu min tibi baiti thumma yakhruju wala fala yufarriqu bayna ithnain thumma sulliya aw yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan dia bersuci sesuai dengan kemampuannya, bersih-bersih diri dan memakai duhun, sejenis hand body atau minyak yang wangi, atau dia memakai minyak wangi parfum, kemudian dia keluar untuk menunaikan sholatul jum'ah dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang duduk di shaf, kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya, kemudian dia diam apabila imam telah mulai khutbah. Orang yang melakukan seperti ini maka akan diampuni dosa-dosanya yang dia lakukan di antara Jum'ah ke Jum'at yang berikutnya. Nah, sehingga disunnahkan untuk pakai tib, minyak wangi atau parfum yang menjadikan badan ataupun pakaian kita wangi, atau kita memakai bukhur. Nah, kemudian diantara yang disunnahkan juga pada hari Jum'ah adalah siwak. Sikat gigi atau menggosok gigi atau bersiwak. Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr bin Sulaim Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna wa an yamusatiban in wajad. Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap yang dewasa. Dan hendaknya dia bersiwak dan juga hendaknya dia memakai tib, minyak wangi in wajad, apabila dia mendapatinya. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwasannya untuk mandinya itu wajib, ya, sedangkan untuk bersiwaknya itu adalah sunnah. Demikian pula memakai minyak wanginya, hukumnya adalah sunnah. berdasarkan hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Jika seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Jika seandainya tidak akan memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk siwak setiap kali sholat. Nah, tapi karena memberatkan, ya. Nah, sehingga beliau tidak memerintahkannya, tetapi menganjurkan, ya, menyunahkan. Karena kalau perintah berarti wajib, sehingga beliau hanya menganjurkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Maka mereka yang ingin dan istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka yakun ala ahsani ahwal, mereka akan berada pada kondisi yang paling bagus. Bersiwak saja udah 5 kali sehari, ya. Nah, kemudian dia berwudu minimalnya juga 5 kali sehari, ya, jika dia batal, ya, bersih kondisinya, ya, seorang yang mukmin, seorang yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara kekhususan pada hari Jum'ah adalah at-tabkir ila salatil Jum'ah, berpagi-pagi atau bersegera, nah, untuk menuju masjid untuk menunaikan salatul Jum'ah. Dan padanya ada fadilah, ada keutamaan. Keutamaan berpagi-pagi ataupun bersegera melaksanakan sholatul Jum'ah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal Jum'ah ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badana wa man ata fi sa'ati thaniyah faka'annama qarraba baqara wa man ata fi sa'ati thalitha faka'annama qarraba kabshan aqran wa man ata fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajjajah wa man ata fi sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imam tawatil malaikatu suhufaha wa hadaru yastami'una adh-dhikr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasala yaumal jum'ah ghusla janabah," barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Ya, jadi mandi hari Jumat sama dengan mandi janabah. Bentuknya atau sifatnya. Summa raha, kemudian dia pergi. Roha, pergi di pagi hari. Kemudian dia pergi, faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Dia pergi di waktu yang pertama, Wa man ata fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka faka'anna maqarraba baqara, maka dia seakan-akan berkorban dengan seekor sapi. Wa man ata fi sa'ati tsalitsah faka'anna maqarraba kabsyan aqran, dan barang siapa yang datang atau berangkat pada waktu yang ketiga, gelombang yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk, kambing yang bagus. Wa man ata fi sa'ati rabi'ah faka'anna maqarraba dajjajah, dan barang siapa yang berangkat pada gelombang yang keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man ata fi sa'atil khamisah faka'anna maqarraba baydah, dan barang siapa yang datang pada gelombang yang kelima, maka dia seakan-akan berkorban dengan satu butir telur. Fa idza kharajal imam, dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, tawatil malaikatu suhufaha, maka para malaikat menutup catatannya yang tadinya nyatat siapa yang masuk. Para malaikat menutup catatan mereka, lembaran-lembaran yang ada pada mereka. Wa hadaru yastami'una dzikr, dan mereka hadir untuk mendengarkan khutbah. Ini hadisun azim, hadis yang agung, yang menunjukkan tentang keutamaan bersegera berpagi-pagi ya untuk berangkat menunaikan salatul Jumat. Nah, hingga kebiasaan para ulama, mereka tidak membuka majelis ya, di hari Jumat. Dalam arti libur ya. Dalam rangka tadi untuk tabkir, untuk bersegera berpagi-pagi untuk menunaikan sholatul Jum'ah, mengamalkan sunnah ini ya. Sunnah yang agung, yang keutamanya besar ya. Jika dia datang pada gelombang yang pertama ya, maka dia seakan-akan berkorban dengan seekor unta. Subhanallah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan-keutamaan yang banyak dan diberikan kekhususan-kekhususan yang banyak. Di antara kekhususan dan keutamaan tersebut adalah melakukan amalan yang sedikit tetapi pahalanya gede, pahalanya besar. Datang berpagi-pagi untuk sholat Jumat, pahalanya seperti ini, seperti berkorban dengan seekor unta. Dalam keadaan kalau kita di sini belum terbayang ya, kita mau berkorban unta ini belum terbayang. Untanya aja gak ada ya. Ada pun sana di taman safari gak dijual. Nah, tapi pahala berkorban dengan seekor unta ada ya. Tadi bersegera tabkir untuk melakukan sholatul Jum'ah, ini keutamaan yang besar, termasuk keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Demikianlah keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena a'maruhum qasira, umur-umur mereka itu pendek ya. Pendek umurnya 60 tahun, 70 tahun ya. Kalau sudah umur-umur segitu udah siap-siap. Tapi bukan berarti yang umur 20 tahun enggak siap-siap. Tetap kapan saja, siapa saja siap-siap untuk menghadapi sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu al-maut, kematian. Baik yang tua ataupun yang muda ya. Nah. Karena umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam qasirah, pendek-pendek ya. Sedangkan umur-umur umat-umat terdahulu itu adalah ratusan tahun ya. Nah, umurnya panjang-panjang ya. 900 tahun umurnya, masya Allah ya. Nah, adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek-pendek ya, 60-70 ya. Taib. Jarang yang di atas 100 atau nyampe 100 ya. Namun diberi keutamaan tadi, melakukan amalan yang sedikit tetapi pahalanya banyak, pahalanya banyak, melimpah. Maka dimanfaatkan, dimaksimalkan keutamaan-keutamaan ini. Taib. Diantara kekhususan pada hari Jum'ah ya, adalah qira'atu suratul kahfi ya. Qira'atu suratul kahfi, membaca surah al-kahfi pada hari Jumat. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya ma bainal jum'atain, di antara dua jumaah. Nah, akan dipancarkan cahaya untuknya. Naam. Ma bainal jum'atain, di antara dua jumaah. Jumaah yang satu ke jumaah yang berikutnya. Al hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Hadis sahih sehingga bisa dijadikan hujjah tentang disunahkannya membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian disunnahkan juga pada hari Jum'ah untuk memakai pakaian yang paling bagus. Memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki dari pakaian-pakaian yang syar'i tentunya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jum'a wa massa min tibin in kana lahu ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدله ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi pada hari Jumat memakai minyak wangi jika dia punya dan memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Bagus enggak harus mahal. Pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Kemudian dia keluar untuk menunaikan sholatul Jumat dan dia tenang keluarnya, enggak terburu-buru. Sampai dia di masjid, kemudian dia sholat sesuai dengan yang Allah takdirkan untuknya, sholat. Dan dia tidak menyakiti seorang pun, gak melewati pundak-pundak mereka, gak memisahkan di antara dua orang, gak mengganggu dan gak menyakiti seorang pun. Kemudian dia diam untuk mendengarkan khutbah jika imam telah berkhutbah, ya. Sampai selesai sholat, ya, orang yang melakukan hal yang demikian kanat kafaratan lima bainahuma, amalan ini sebagai penggugur dosa, penghapus dosa apa yang dia lakukan di antara keduanya, di antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Dalam hadis yang lain, dalam Sunan Abu Dawud atau diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya, dari sahabat Abdullah bin Salam, ya. Dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata di atas mimbarnya pada hari Jumat, ma ala ahadikum law ishtara thawbayni li yaumil jum'ah siwa thawbay mihnatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'ala ahadikum law istara thawbayni liyaumil jum'ah siwa thawbay mihnatih." Tidak ada rasa berat atas kalian atau salah seorang di antara kalian jika seandainya salah seorang di antara kalian membeli dua baju, khusus untuk hari Jumat. Nah, siwa thawbay mihnati, selain dua baju kerjanya. Dua baju di sini maksudnya apa? Atasan dan bawahan, ya, gamis dan sirwal, ya. Ini dua baju maknanya. Beliau salah-salah menganjurkan ini agar jika seandainya seseorang dia membeli dua baju, ya, untuk sholat Jumat, selain dua baju yang biasa dia pakai sehari-hari atau yang biasa dia pakai ketika kerja, artinya ada baju khusus untuk hari Jumat. Nah, Ini pun menunjukkan disunahkannya untuk memakai pakaian yang bagus, ya, yang paling baik di hari Jum'ah untuk mendatangi sholatul Jum'ah. Bahkan beliau sampai menganjurkan baju yang khusus dipakai pada hari Jum'ah. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Kemudian yang terakhir pada malam hari ini, termasuk kekhususan pada hari Jum'ah adalah al-insad listima'il khutbah, diam untuk mendengarkan khutbah. Yang jika tidak, maka akan menjadikan sholat Jum'ahnya cacat, bahkan batal sholat Jum'ahnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, "Ansit, ya, diamlah kamu." Sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad laghaut, maka engkau telah melakukan laghau. Para ulama menafsirkan makna faqad laghauta ay faqad batalat jum'atuk, itu telah batal jum'atmu. Batal dalam artian tidak berpahala dengan pahala sholat Jum'ah. Dan sebagian para ulama menafsirkan sorot jum'atuka zuhron, jadilah sholat jum'atmu itu adalah sholat duhur. Nah, ini ancaman bagi yang mereka melakukan lagu, ngomong atau berbicara, ya, walaupun berbicaranya hendak menertibkan, ya, diam, dia mengatakan ansit kepada orang lain, diam, ya, sedangkan imam sedang khutbah, maka dia telah melakukan laghu. Yang akan bisa menghilangkan pahala sholatul Jum'ah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan jadilah sholat Jum'atnya itu zuhur. Juga berdasarkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yawmal jum'a wa masa min tibi imra'atihi in kana laha wa labisa min salihi thiyabi, thumma lam yatakhatta riqaban nas wa lam yalghu 'indal maw'idhah kana lahu kafaratan lima bainahuma. Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhran." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian memakai minyak wangi, walaupun itu milik istrinya, jika istrinya punya, Artinya dia berusaha untuk pakai minyak wangi, datang ke sholat Jum'ah dalam ahsanil ahwal, ahsanil hay'ah, kondisi yang paling bagus, wangi. Dan dia memakai baju yang baik, baju yang bagus. Dan dia tidak melewati pundak-pundak manusia ketika masuk masjid, ya. Tidak mengganggu dan menyakiti mereka. Dan dia tidak melakukan lagu, tidak bicara, tidak ngobrol ketika apa? Khutbah. Maka jika amalannya seperti ini, kana lahu kafaratan lima bainahuma, maka akan menjadi penghapus dosa baginya apa yang dia lakukan di antara keduanya, di antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Waman lagha, dan barang siapa yang melakukan lagu, ya, ngobrol atau bicara ketika khutbah, ya, berjalan, ya. Watakhatta riqaban nas, dan dia melampaui atau melewati pundak-pundak manusia, kanat lahu dhuhron, maka baginya salat duhur. Jadi Jumatnya itu adalah naam seperti salat duhur, pahalanya pahala salat duhur, ya. Nah, bukan pahala salat Jumat. Taib. Nah, ini ancaman bagi orang yang lagu, maka dilarang lagu, berbicara atau ngobrol pada hari Jumat. Dan di sana ada yang dikecualikan, bolehnya berbicara pada hari Jumat ketika imam khutbah. Itu apa? Nah, berbicara dengan imamnya. Kalau berbicara dengan khotibnya boleh, ya, atau tidak mengurangi pahala sholatul Jum'ah, atau diajak bicara sama khotibnya. Berdasarkan hadis apa? Hadis ketika paceklik panjang, kemarau panjang, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah, datanglah orang, ya, kemudian ya Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, doakan kepada kami agar turun hujan, ya, karena sudah hancur harta-harta, ya, kering, nah, kebun-kebun kering dan seterusnya, ya. Kemudian beliau berdoa agar turun hujan, ya. Belum selesai khutbah turun hujan. Sampai seminggu hujan turun, sampai seminggu, ya, dan ternyata sering hujan pun, ya, kurang bagus. Nah, sehingga di hari Jumat berikutnya datang entah orang yang dulu atau orang yang lain, nggak disebutkan dalam hadis, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar naam dihentikan hujan, ya, karena udah sepekan nih hujannya. Kita dua hari hujan aja banjir, ya. Nah, jangan kan dua hari, sehari semalam aja hujan, langsung banjir bandang. Nah, ini seminggu ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, ya Allah, hujankanlah di sekitar kami, di gunung-gunung, ya, di bukit-bukit, ya, bukan langsung kepada kami. Nah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadis, ya, dalam hadis yang sahih. Sehingga kalau dengan khatib boleh. Atau diajak ngobrol oleh khatib boleh. Taib, wallahu taala alam bisawab. Masih ada yang lain, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.